Ada perempuan zina diceritakan oleh Rasulullah memberi minum seekor anjing dan tidak ada ingin apapun selain kasihan ke anjing, Allah ridho dihapuskan dosanya. Makanya udahlah, sekarang di mana kita jadi amal. Sampah pungut, kalau di pesantren namanya TSP. Ulangi. Sekali lagi. Tahan dari buang sampah sembarangan. Ulangi. Simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah adalah sedekah. Kira-kira kota Banda Aceh kotor enggak kalau begitu? Enggak, tiap yang punya sampah ditahan, dimasukin ke tempat sampah, ada sampah dipungut. Ini amal soleh. Makanya kalau ke masjid, lihat keset miring, luruskan, amal soleh. Lihat keran apa bekas orang, matiin, amal soleh. Pas ke toilet, ke kamar mandinya, ada peninggalan orang yang berkesan, gak usah rewel. Siapa ini? Gak akan ada yang ngaku, percuma. Ambil ember, biarkan dia pergi dengan tenang. Amal soleh. Kalau perlu kita ditolong, gosek kamar mandinya. Amal soleh, gak ada yang lihat. Tapi Allah lihat, syukluk, ada kecoa terpeleset, telentang di toilet. Ayo diapain? Jawab. Diinjek. Rasa zolim. Kecoa udah kecil, telentang, masa diinjek? Takdir Allah itu kecoa terpleset di depan kita. Boleh jadi itu yang membuat kita akan diampuni dosa, atau itu yang membuat kita ditolong dalam urusan kita, atau itu yang akan mendatangkan lunasnya utang kita. Tolong, pluk, balikin. Siapa tahu dia mau nikah di lubang sebelah. Allah lihat enggak kita nolong kecoa? Jawab, hadirin, ini penting. Kalau mau beramal tuh jangan yang gede-gede aja, yang ada wartawan. Yang enggak ada wartawan lebih penting. Amal ada wartawan suka kurang, ya. Suka kurang ikhlas. Tapi amal yang tidak dilihat siapa-siapa itu biasanya yang berkualitas. Tolong, siapa tahu itu yang mendatangkan pertolongan Allah. Mau nyebrang. Oh, belanja berapa ini harganya? 18.000, bayar 20. Ini kembaliannya, Bu? Enggak usah. Ya Allah, si ibu tuh kelihatannya bukan orang kaya, tapi hatinya kaya. Ya Allah, limpahi dengan rezeki yang melimpah. 2.000 tuh keluar doa. Coba tawar. Berapa harganya? 18.000. 10.000 ya. Amit-amit, ya Allah, kelihatannya keren tapi pelit. Si mencret, bisa mencret. Makanya berbuat baik gimana pun. Serius hadirin. Mau nyebrang, ada anak kecil, ayo ah, ladang amal. Siapa tahu kita dalam kesulitan suatu saat, ayo dek, seberangin. Gak usah pakai nanya, punya kakak gak? Apa lagi? Mau nyebrang lagi pulang dari kantor wali kota, ada kakek-kakek udah sepuh, kakek ayo nyebrang. Ah enggak, kakek gak dengar ya, bahwa setiap kegiatan harus jadi amal soleh. Buat apa saya nyebrang sendiri? Mubazir, lebih baik nyebrangin kakek supaya jadi amal soleh. Ah, apa kamu ini banyak omong? Ayo, nyebrang. Sampai di pinggir si kakek marah. Kakek kenapa udah ditolong marah-marah? Nolong-nolong apa kamu? Saya baru nyampe nyebrang, jadi balik lagi. Makanya walaupun niatnya baik harus jelas. Ternyata si kakek sudah 3 kali bolak-balik kan? Gara-gara karyawannya soleh-soleh. Mau tahu rahasia ikhlas enggak nih? Mau tahu kuncinya ikhlas? Karena amal itu tergantung ikhlas. Nih kunci ikhlas. Jawab. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada, tidak? Harus jawab semua. Ada, tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat, tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu, tidak? Apakah setiap kebaikan dan perbuatan disaksikan Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan dibalas oleh Allah? Mungkinkah ada yang ketuker balasannya? Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang bisa menghalangi? in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asattum falaha. Pasti ada balasannya. Famay ya'mal mitqala daratin khairan yara wa may ya'mal mitqala daratin syarran yara. Sekecil apapun pasti ada balasannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Makanya enggak apa-apa. Wah, saya sudah berbuat baik, Pak. Dia tidak berterima kasih. Enggak apa-apa. Malah meningkat latihan ikhlasnya. Kata suami, "Aa, saya sudah memberikan yang terbaik bagi istri saya, tapi dia selalu meremehkan saya." Enggak apa-apa, Pak. Tambah pahala sabar, ya enggak? Nanti di surga bisa kelihatan hasilnya, asal ikhlas. "Saya sudah berjuang di kantor, Aa. Saya sudah disiplin, saya sudah jujur, tapi saya tidak dapat penghargaan." Biarin, memang kita bukan mau cari penghargaan manusia, kita carinya keridhaan Allah. Jelas? Tenang aja, gak mungkin kemana-mana kok. Pasti ada balasannya. Gak ada yang ketukar, gak ada yang meleset. Daripada capek-capek mikirin balasan orang, lebih baik sibuk aja beramal yang lain. Begitu? Perlukah kita nunggu orang lain berterima kasih? Jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita ngarap-ngarap orang lain menghargai kita? Yang betul, yang benar, Bu. Kenapa jengkel? Makanya udah, lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Ya. Jawab! Ya. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Ya. Perlukah kita menunggu-nunggu orang lain mengetahui kebaikan kita? Ya. Mau ngapain capek-capek? Ya, lempeng aja. Terus produktif melakukan yang terbaik. Tunggu kematian kita dengan amal yang paling utama. Itulah orang yang beruntung. Jadi, Bu Wali Kota kan sehari lagi ya. Kalau udah ini selesai, nggak ada yang nyebut-nyebut nama ibu, biarin. Ya. Oh, ada yang nyebut-nyebut kekurangan ibu, bagus. Nanti malah berguguran dosanya. Ya, ini kita-kita aja ya. Kalau ada orang yang sebel ke kita harus bersyukur. Bukan kita yang sebel ke dia. Karena orang yang sebel ke kita tuh ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia masih melek memikirkan kita. Hanya kita yang ada di hatinya. Kita gak punya waktu nyari kekurangan kita. Orang yang sebel ke kita, seluruh waktunya nyari kekurangan kita. Coba, kesetiaan apa lagi yang kau ragukan? Besok dia akan nyebarin gosip tentang kita. Weh, gak apa-apa, kita dengar aja. Kalau benar kita perbaiki diri, kalau salah kita maafkan. Gak ada ruginya. Tapi saya dihina, Nabi Muhammad aja yang mulia dihina. Masa kita yang hina asli gak ada yang menghina? Kita kan hina betulan. Tapi saya gak dihargai. Emang gak pantas dihargai. Kita ini dihargai orang lain bukan karena hebat. Kita ini dihargai orang lain karena Allah masih menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, dan kesalahan kita. Benar? Saudara tahu kenapa Agim diundang ke sini? Kenapa berdiri di sini? Kenapa saudara dengar? Satu sebabnya. Sebab Allah yang maha tahu dan maha baik masih nutupin dosa orang ini, aibnya, kejelekan dan kekurangannya. Bapak Ibu gak tahu. Makanya saya dihargai. Kalau Allah buka aja, bubar. Lah dulu aja halal, gempar. Kenapa ketawanya gitu? Padahal apa yang salah, Pak? Sah menurut agama, sah menurut negara. 7 tahun dibulinya juga. Gak apa-apa. Jadi makin habis dosa. Ya, maka saya berterima kasih ke ibu-ibu yang ngebully saya. Sudah berkenan ngasih pahala melimpah dan ngangkutin dosa-dosa. Makasih ya, Bu, ya. Makanya jangan suka mikirin suami orang. Tiap orang ada takdirnya masing-masing, ya. Bapak juga gak usah mikirin saya, Pak. Bu, Pak,